Officially Indonesia with Sofia Wanandi. Mitra bisnis, kalangan pengusaha merupakan kelompok yang paling siap menghadapi kenaikan BBM. Pasalnya, selama ini harga pokok minyak yang dibebankan kepada sektor ini sudah berlaku kenaikan harga internasional. Meski dipastikan akan terjadi efek domino yang besar bagi perekonomian, namun pengusaha meyakini jika efek tersebut masih bisa diminimalisir. Apabila kompensasi kenaikan harga BBM tersebut memang dikembalikan lagi bagi peningkatan akses perekonomian rakyat. Seperti apa pola kompensasi yang paling ideal? Segera kita akan berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, pengusaha akhirnya setuju untuk kenaikan BBM. Apa sesungguhnya latar belakang dari dukungan itu, Pak? Ya, kalau 260 triliun, itu ya bayangkan itu berapa miliar dolar itu. Itu jadi angin aja. Kalau subsidi itu yang dilakukan pemerintah sekarang, itu sudah hampir 30 miliar dolar. Gimana you cari uangnya lama-lama? Dan ini kalau you masukkan kepada pembangunan ekonomi kita, bikinlah infrastruktur, kasihlah kepada rakyat miskin itu, kasihlah untuk pendidikan dan kesehatan. Kan rakyat itu langsung bisa diuntungkan daripada you pakai, you hambur-hamburkan dan yang betul-betul menerima subsidi itu belum tentu kena kepada sasarannya. Dan sebagian besar dari barang-barang subsidi itu juga diselewengkan. Minyak-minyak yang disubsidi itu juga dijual, diseludupkan. Pupuk yang disubsidi itu juga dijual di pasar. Jadi semua itu tidak efektif sama sekali. Efek multipliernya malahan nggak ada sama sekali dalam pembangunan kita. Untuk apa itu diteruskan hanya karena kepentingan politik? Artinya pasca kenaikan nanti, pemerintah harus gantikan peran swasta dalam peningkatan investasi di sektor publik ya, Pak? Iya dong. Kalau dia ini bisa dengan menambah pekerjaan mereka dan lain-lain, kan ini bisa kita kompetitif. Dan ini betul-betul, you melihat itu secara ekonomi. Atau toh, kalau ini naik terus minyak di luar negeri ini, kan tahun depan juga pasti dinaikkan juga setelah pemilu. Mau apa lagi? Dan mungkin naiknya lebih tinggi lagi. Kalau sekarang tentu kita jangan naikkan 110% seperti tahun 2005. Kita naikkan ya maksimal pemikiran pemerintah itu kan maksimal 30%, makanya swasta masih bisa terima lah. Tapi kita memang usulkan 20%. Inflasi itu juga kalau naik cuma 1-2% naiknya, dan juga kita juga toh sudah membayar harga internasional, pokok kita toh tidak akan bertambah banyak, kita juga tidak akan menaikkan barang-barang kita itu harganya juga banyak. Gitu. Baik Pak Sofian, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Sofian Wanandi. Saya Kiki Wijaya.